katanya setelah sekian lama kita bersama terlalu tak bijak rasanya bila kau masih tanyakan kesetiaan. Ke depan jalan untuk kita menuju masa depan. Buanglah cemburu, tepiskanlah curiga. Tak perlu kau tanya tentang kesetiaanku. Rasanya bila kau masih tanyakan kesetiaanku. Lihatlah ke depan jalan untuk kita menuju masa depan. Buanglah cemburu, tepiskanlah curiga. Tak perlu kau tanya tentang kesetiaanku.